Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ini, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim pada kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Kita telah menyebutkan definisi dari bid'ah pada pertemuan sebelumnya dan juga jenis-jenis dari bid'ah, jenis-jenis dan macam-macam dari bid'ah, baik secara ucapan, perbuatan, terkait dengan tambahan dalam sebuah ibadah, waktu pelaksanaannya, barakallahu fikum, dan tata cara atau kaifiyah di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, barakallahu fikum. Perbuatan-perbuatan bid'ah terjadi dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, dan itu sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih terkait dengan bid'ah, barakallahu fikum, yaitu dengan judul Hukmul Bid'ah Fiddin Bijami'i Anwa'iha, hukum bid'ah dalam agama dengan semua jenis-jenisnya yang ada. Qala, kullu bid'atin fid dini fahiyya muharramatun wa dalalatun. Setiap amalan bid'ah di dalam agama maka hukumnya haram dan merupakan sebuah kesesatan. Hukumnya haram dan merupakan sebuah kesesatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, dan hati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama ini, karena setiap perkara baru merupakan sebuah bid'ah. Perkara baru di dalam agama ini disebut dengan bid'ah, dan setiap perbuatan bid'ah tersebut merupakan dalalah, sebuah kesesatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini, yakni di dalam syariat kami ini, di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma laisa minhu, yang mana dia bukan bagian dari din itu sendiri, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada landasannya atau tidak ada perintah dari kami, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Perhatikan dua hadis terakhir yang kita sebutkan. Naam, dengan dua lafaz, yakni hadis yang kedua dengan dua lafaz. Fadalla hadithani ala anna kulla muhdatsin fid dini fahuwa bid'ah. Dua hadis yang kita sebutkan dengan lafaz yang berbeda menunjukkan kepada kita bahwa setiap hal yang baru di dalam agama ini disebut sebagai bid'ah. Suatu hal yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada pendahulunya dari pelaku atau barakallahu fikum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka merupakan perbuatan tersebut merupakan sebuah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatin mardudatin, dan setiap bid'ah itu merupakan sebuah kesesatan dan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na dzalika annal bid'a fil ibadat wal i'tiqadat muharramatun. Dan makna demikian adalah bahwasanya perbuatan bid'ah baik di dalam perkara ibadah atau dalam keyakinan dan ucapan merupakan suatu hal yang diharamkan. Tidak ada barakallahu fikum pembagian-pembagian secara hukumnya. Semuanya haram dan sesat. Semuanya haram dan sesat. Yang berbeda adalah pada tingkatannya. Yang berbeda adalah pada tingkatannya. Namun secara hukum barakallahu fikum semuanya haram dan sesat. Ini yang perlu dipahami. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua kullu, tidak semua lafaz hadis dengan menggunakan lafaz kullu maknanya itu mencakupi semuanya. Ada beberapa tempat yang di situ ada pengecualian-pengecualian kata mereka. Barakallahu fikum. Kalau memang demikian, akan tetapi hadis tersebut kullu bid'atin dhalalah, naam, didukung maknanya, naam, oleh hadis-hadis yang lain, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan dua lafaz yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sebaik-baik yang menafsirkan hadis adalah hadis itu sendiri. Naam. Barakallahu fikum. Walakin at-tahrim yatafawatu. Jadi hukumnya sama, semuanya haram dan sesat. Akan tetapi secara tingkatannya berbeda. Kadar keharamannya bertingkat-tingkat tergantung jenis bid'ah yang dia perbuat. Faminha ma huwa kufrun sarahun. Di antara perbuatan bid'ah ada yang hukumnya sampai menjadikan pelakunya kafir secara jelas. Kattawafi bil kuburi taqurruban ila ashabiha. Seperti orang-orang yang melakukan tawaf di sisi sebuah kuburan, mengelilingi sebuah kuburan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada pemilik kuburan tersebut, kepada orang yang terkubur di kuburan tersebut. Wa taqdimud dzabahi wan nuzuri laha wa du'ai ashabiha wal istighatsati bihim. Dan seperti melakukan sesembelihan dan nazar untuk kuburan-kuburan dan berdoa kepada pemilik kuburan tersebut, meminta tolong, meminta istighatsah, permohonan kepada pemilik kuburan tersebut. Ini merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan hukumnya haram dan sesat, dan bahkan tingkat keharamannya sampai pada menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman atau dia telah kafir dengan kekafiran yang sangat jelas. Wa ka aqwali ghulatil jahmiyah wal mu'tazilah, dan seperti keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah yang ekstrim, begitu pula orang-orang Mu'tazilah. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan bid'ah-bid'ah dalam keyakinan, di dalam i'tikad, yang mana i'tikad mereka tersebut barakallahu fikum merupakan i'tikad yang sangat jauh dari Islam, yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman karena di dalam i'tikad tersebut mengandung kekufuran. Barakallahu fikum. wa minha ma huwa min wasailis syirki, dan diantara perbuatan bid'ah tersebut ada yang hukumnya, hukum keharamannya hanya sebatas sampai menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Nah, perbuatannya haram, tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, keluar dari keislaman, akan tetapi bid'ah yang dia perbuat ini bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran, kepada kesyirikan, menyeret pelakunya kepada kesyirikan, seperti kalbina'i alal kuburi wassalati waddu'a'i indaha, membangun bangunan di atas kuburan, mendirikan bangunan di atas kuburan. Barakallahu fikum. Salat di sisi kuburan dan berdoa di sisi kuburan, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ibadah yang dilakukan di sisi kuburan, barakallahu fikum, merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk melaksanakan salat di sisi kuburan. Dan bahkan Nabi SAW memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. La'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Nabi mengatakan di akhir-akhir menjelang beliau wafat, pada masa-masa beliau sakit menjelang beliau wafat, di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada umatnya, na'am, laknatullah, laknat Allah atas al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan nabi mereka ditegakkan masjid di atasnya, ditegakkan tempat ibadah di atasnya atau di sekitarnya. Walaupun pada awalnya tujuannya adalah hanya sebatas untuk beribadah kepada Allah, tidak memohon dan tidak meminta kepada pemilik kuburan tersebut, akan tetapi perbuatan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, sebagaimana hal ini terjadi kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fikum. Pada awalnya syaitan tidaklah serta-merta menyuruh mereka untuk langsung memohon dan meminta kepada pemilik kuburan tersebut. La, akan tetapi bertahap digiring dan dianjurkan kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang dinilai baik atau dihiasi menjadi baik oleh syaitan. Naam, akan tetapi perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar, yaitu perbuatan syirik, dan itu terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Naam. Maka ikhwani fiddin, ini merupakan bid'ah. Tidak ada contohnya di dalam Islam, dan apabila kaum muslimin melakukannya, maka ini adalah perbuatan bid'ah yang diharamkan dan merupakan sebuah kesesatan, dan bahkan perbuatan ini menjadi wasilatun min wasailis syirik, menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa minha ma huwa fiskun i'tiqadi. Di antara perbuatan bid'ah tersebut, barakallahu fikum, yang mana tingkat keharamannya, naam, menjadikan pelakunya fasik dikarenakan keyakinannya. Ada kefasikan di dalam i'tiqadnya. Kabid'atil khawarij wal qadariyah, seperti bid'ahnya orang-orang khawarij wal qadariyah wal murji'ah, dan orang-orang murji'ah fi aqwalihim wa i'tiqadatihim al-mukhalifati lil adillati syar'iyyah, yang mana mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dari sisi keyakinan dan ucapan, yang mana apa yang mereka lakukan tersebut menyelisih dalil-dalil syar'i. Nah, wa minha ma huwa ma'siyatun, dan diantara perbuatan bid'ah itu ada yang keharamannya, barakallahu fikum, hanya sebatas dia melakukan perbuatan maksiat, tidak sampai menjadikan pelakunya naam tergiring atau terjerumus kepada kesyirikan atau dia telah kafir lah. Naam, akan tetapi yang terakhir ini dan ini yang paling ringan, yaitu perbuatan bid'ah dia adalah sebuah kemaksiatan. Kabid'ati tabattul, seperti bid'ahnya orang yang meninggalkan zuat, tidak mau menikah. Naam, dengan tujuan barakallahu fikum, karena dia ingin konsentrasi untuk thalabul ilmi katanya, untuk belajar, untuk dakwah dan seterusnya, untuk ibadah, sehingga dia meninggalkan zuat, tidak menikah, dan ini tidak dibenarkan. Wasiyami qa'iman, dan itu perhatikan ikhwan fillah, dan ini dikatakan oleh al-imam al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah, merupakan termasuk perbuatan bid'ah yang mana pelakunya terjatuh di dalam kemaksiatan. Wasiyami qa'iman fi syamsi wal khisai bi qasdi qat'i syahwatil jima', atau ada orang yang menyengaja dengan mengebiri, na'am barakallahu fikum, dengan tujuan untuk menghilangkan syahwat agar dia bisa konsentrasi di dalam ibadah, di dalam thalabul ilmi atau di dalam dakwah. Ini merupakan sebuah kebid'ahan, walaupun niatnya baik, niatnya untuk melakukan ibadah agar lebih konsentrasi, na'am, fokus di dalam ibadah, akan tetapi hal ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Tanbihun, ini penting. Perhatikan. Man qassamal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin. Naam. Ada orang yang membagi perbuatan bid'ah tersebut menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Nah, orang yang membagi perbuatan bid'ah menjadi dua macam, seperti yang kita sebutkan, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, fahuwa mukhti'un, maka dia telah melakukan sebuah kesalahan. Wa mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah menyelisihi sabda Nabi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Nabi mengatakan kull dengan lafaz kull. Nah. Dan makna yang kita sebutkan ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Nah. Dua hadis yang kita sebutkan tadi dengan lafaz yang satu hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan dua lafaz. Barakallahu fikum, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami, yang mana itu bukan bagian dari agama kami, fahuwa raddun, maka hal tersebut akan tertolak. Nah, jadi makna kita, pemaknaan yang kita sebutkan tentang hadis, fa inna kulla bid'atin dhalalah, didukung dengan hadis-hadis yang banyak. Dan inilah yang dipahami oleh salafus saleh. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'alal bid'ah kulliha bi annaha dhalalah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukumi setiap bid'ah semuanya dikatakan sebagai dhalalah, sebuah kesesatan. Wa hadza yaqul laisa kullu bid'atin dhalalah bal hunaka bid'atun hasanah. Dan ini ada orang, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum bahwa setiap bid'ah itu sesat. Namun ternyata tiba-tiba ada orang yang datang dan dia mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, bahkan di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam Syarah Al-Arba'in, barakallahu fikum, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah min jawami'il kalim. Nabi mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat, termasuk di antara kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalimat yang beliau sampaikan adalah kalimat yang ringkas dan padat dan penuh makna. Nabi Muhammad ini dianugerahi 5 macam anugerah yang tidak pernah anugerah ini diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u'titu jawami al-kalim. Telah diberikan dan dianugerahkan kepada Nabi Muhammad ucapan-ucapan yang ringkas akan tetapi maknanya padat, barakallahu fikum, dan mencakupi semua makna, mencakupi, barakallahu fikum, makna yang diinginkan dan dimaksudkan. Nah, Nabi hanya berucap dengan ucapan yang ringkas. Ketika ada orang yang mengatakan, "Naam," bertanya dan meminta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Qul amantu billahi tsummastaqim." Katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah kalian di atas iman tersebut. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatnya ringkas akan tetapi mencakupi semua hal yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati orang tersebut. Ini makna jawami'ul kalim. Dan Nabi mengatakan, kullu bin'atin dalalah, setiap bin'ah itu adalah dalalah, termasuk dari jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya ringkas akan tetapi mani', syamil, barakallahu fikum, la yakhruju anhu syai'un, tidak ada yang keluar dari makna, tidak ada yang keluar maknanya dari lafaz yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa aslun azimun min usuliddin. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bin'atin dhalalah, merupakan pondasi yang sangat besar dari pondasi agama ini, pondasi yang agung dan mulia dari pondasi agama ini. Nah, ini landasan kita di dalam beramal dan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz hadits kullu bin'atin dhalalah termasuk di antara landasan agama yang harus kita berpegang dengannya. Wa huwa syabihun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sama dengan apa yang dikatakan oleh beliau di kesempatan yang lain. Nabi mengatakan, man ahdatha, barang siapa yang mengada di dalam syariat kami yang mana hal itu bukan bagian dari syariat tersebut, fa huwa raddun, maka hal tersebut akan tertolak. Fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yurja'u ilaihi fa huwa dhalalah. Setiap orang-orang yang mengada-ngada sesuatu dari agama ini dan dia nisbatkan hal tersebut kepada agama, walam yakun lahu aslun minad dini yurja'u ilaihi fahuwa dalalah, dan hal tersebut tidak memiliki landasan dan dasar dari agama yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan tempat kembali, fahuwa dalalah, maka hal tersebut merupakan kesesatan. Wad dinu bari'un minhu, dan agama ini berlepas diri darinya. Wasawa'un fi dhalika masailul i'tiqad awil a'mali awil aqwalid dhahirah wal batinah. Sama saja apakah itu terkait dengan permasalahan keyakinan atau i'tiqadat, barakallahu fikum, atau ucapan-ucapan baik secara zahir ataupun secara batin ataupun perbuatan-perbuatan. Kalau seandainya tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada dasarnya di dalam agama ini, maka hal itu adalah merupakan bid'ah yang sesat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah menyebutkan, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hujjah-hujjah. Naam, dalil-dalil haula, mereka-mereka yang mana dengan dalil-dalil tersebut mereka menganggap bahwa ada di antara bid'ah yang diperbolehkan di dalam agama ini. Nah, akan tetapi sebelumnya dikatakan oleh Syekh, walaisa liha ula'i hujjatun, pada hakikatnya mereka tidak memiliki hujjah dari ucapan mereka bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, kecuali hanya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi salatit tarawih, tentang salat tarawih. Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'atu hadihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Nah, waqalu aidan, dan mereka juga mengatakan annaha uhditsat asya' lam yastankirha as-salafu mithlu jam'il Qur'an fi kitabin wahidin wa kitabatil hadithi wa tadwinihi. Dan mereka juga mengatakan bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan bid'ah pada generasi salaf, akan tetapi mereka tidak mengingkarinya. Nah, mereka mengatakan dan berdalih bahwa bid'ah itu pernah terjadi pada zaman generasi salafun salih. Nah, akan tetapi mereka tidak mengingkarinya. Para sahabat tidak mengingkarinya. Seperti pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran menjadi Al-Quran dibukukan dan ditulis enam dalam satu kitab, barakallahu fikum, pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana sebelumnya mushaf atau Al-Quran ditulis secara terpisah. Enam, ada yang menulis surat Al-Baqarah, ada yang menulis surat Ali Imran, terpisah dan banyak. Kemudian pada zaman pemerintahan Umar Utsman bin Affan dijadikan satu buku. Beliau membentuk sebuah tim yang terdiri dari para sahabat yang huffaz, yang hafid-hafid, naam, yang terkenal dan dikenal, barakallahu fikum, sebagai penghafal-penghafal Al-Quran. Nah, dan ditunjuklah dalam tim tersebut ketuanya Zaid bin Thabit, dan Utsman berpesan agar naam, apabila terjadi perselisihan pada tim tersebut atau di antara tim tersebut, barakallahu fikum, Utsman memerintahkan untuk mengembalikan naam hukumnya atau kebenarannya dikembalikan sesuai dengan lisan suku Quraisy, dikarenakan Al-Qur'an turun pada bangsa mereka. Wa kitabatul hadithi wa tadwinihi, dan pembukuan hadith, penulisan hadith dan pembukuannya. Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada pembukuan hadith, bahkan dibentuk-bentuk sesuai dengan babnya, barakallahu fikum, tidak ada, kata mereka. Lalu sekarang ada para ulama mengadakannya. Ini barakallahu fikum merupakan sebuah bid'ah dan tidak diingkari oleh generasi salafunas soleh, kata mereka. Lalu bagaimana kita menjawab dari syubhat tersebut? Wal jawabu an dzalika, maka jawaban dari itu semua adalah anna hadhil umura laha aslun fi syar'i. Bagaimana kita menjawab? Yang pertama bahwasanya hal-hal yang disebutkan tadi, perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi, seperti Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin nam pada malam Ramadan, Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk melakukan salat tarawih secara berjamaah, barakallahu fikum, dengan satu imam. Sebelumnya kaum muslimin melaksanakan, sebelum adanya instruksi dan perintah dari Umar bin Khattab, kaum muslimin melaksanakannya terpisah-pisah. Ada yang melaksanakannya sendiri, ada yang melaksanakannya berjamaah, berdua, bertiga, terpisah-pisah. Naam, barakallahu fikum. Akan tetapi mulai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau menggabungkan semua jamaah yang terpisah tersebut dan dilaksanakanlah salat tarawih di belakang satu imam. Dan ketika itu Umar bin Khattab mengatakan ni'matul bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, katanya. Nah, Barakallahu fikum. Begitu pula pengumpulan Al-Quran dan penulisan hadis. Naam. Barakallahu fikum, ini hujah-hujah mereka. Naam. Hujah-hujah mereka bahwa itu tidak, itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada generasi salaf yang menyelisihi dan menentang mereka. Naam. Maka jawabannya adalah yang pertama. Naam. Jawabannya bahwasanya tiga hal yang disebutkan tadi pada dasarnya ada landasannya di dalam syariat. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, di dalam syariat ada dasarnya. Bukan suatu hal yang baru dan diada-adakan. Yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. La. Ada dasarnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Falaisan muhdatsatan. Bukan suatu hal yang baru dalam agama ini. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun ucapan Umar, wa qawlu Umar ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Naam, yang dimaksud oleh Umar bin Khattab, yuridul bid'atal lughawiyyata lasyar'iyyah. Apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Perkataan Umar bin Khattab ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Naam. Namun tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan perbuatan bid'ah, karena yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, perbuatan bid'ah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab di sini adalah secara bahasa. Secara bahasa, bukan secara syar'i. Naam. Famakana lahu aslun fi syar'i yurja'u ilaihi. Idza qila innahu bid'ah fa huwa bid'atun lughatan la syar'iyyan. Apabila, nah, kata Syekh, apabila ada sebuah amalan ada dasarnya di dalam syariat, ada dalilnya di dalam syariat, baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dijadikan sebagai rujukan, maka apabila dikatakan bahwa ini adalah perbuatan bid'ah, maka ini adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara syar'i yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kullu bid'atin fa inna kullu bid'atin dhalalah. Ini adalah makna bid'ah secara syar'i. Makna bid'ah secara syar'i adalah setiap bid'ah itu adalah sesat dan haram. Barakallahu fikum. Karena tidak ada dasarnya di dalam syariat ini. Dan apabila ada sebuah amalan, naam, yang mana amalan tersebut ada dasarnya di dalam syariat, kemudian dikatakan itu adalah bid'ah oleh salah seorang salafun saleh, maka yang dimaksud oleh beliau barakallahu fikum adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Li'annal bid'ah syar'an ma laisa lahu asyrun fi syar'i. Dikarenakan bid'ah secara syariat adalah sebuah perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Wajamul Quran fi kitabin wahid, mengumpulkan Al-Quran pada satu kitab, lahu aslun fi syar'i, ada dasarnya di dalam syariat ini. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bi kitabatil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am pernah memerintahkan para sahabatnya atau sebagian para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Untuk menulis Al-Quran. Bahkan di sana ada beberapa nama yang disebut dengan istilah katibul wahyi, penulis atau juru tulisnya Nabi yang menulis wahyu yang diturunkan oleh Nabi, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Beliau dikenal dengan katibul wahyi. Nah, salah satu maziyah, keutamaan yang dimiliki oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang tidak diakui oleh orang-orang Syiah Rafidah, bahwa beliau adalah katibul wahyi, penulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan tidak ada dasarnya. Dan masih banyak lagi dari para sahabat yang lain yang menulis. Naam. Al-Quran, kalimat-kalimat Al-Quran akan tetapi secara terpisah masing-masing punya tulisan. Nah, fulan punya tulisan, fulan punya catatan tentang Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan dikhawatirkan kaum muslimin terpecah-pecah atau berbeda-beda di dalam penulisan. Akhirnya Utsman bin Affan memiliki inisiatif untuk menggabungkan tulisan tersebut dan menyatukan tulisan tersebut. Barakallahu fikum, menjadi satu kitab yang dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai induk. Nah, dan itu dilaksanakan merupakan amalan yang sangat besar, merupakan sebuah kemuliaan yang sangat sangat besar yang diupayakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini bukan perbuatan bid'ah karena ada dasarnya. Lakin kana maktuban mutafarriqan. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah meminta dan menyuruh untuk menulis Al-Qur'an, akan tetapi Al-Qur'an tersebut tertulis secara terpisah-pisah. Kemudian dikumpulkanlah oleh para sahabat. Na'am ala ra'sihim, Naam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Dijadikan satu mushaf, naam hifdzan lahu. Tujuannya apa? Untuk menjaga Al-Qur'an tersebut. Untuk menjaga Al-Qur'an tersebut dari perselisihan. Naam. Wa tarawih, kemudian salat tarawih. Naam, yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik perbuatan bid'ah adalah ini. Tarawih ada dasarnya. Sholat tarawih secara berjamaah di belakang satu imam itu ada dasarnya. Bukan tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada dasarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakannya bersama dengan para sahabatnya beberapa malam. Pada awal mula disyariatkannya sholat tarawih, nam Nabi melaksanakannya secara berjamaah dengan para sahabat beberapa hari, hanya saja hanya terjadi dan dilakukan beberapa hari saja. Kemudian wa takhallafa anhum fil akhir khasyata an tufrada alaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan amalan tersebut. Nam bukan karena tidak suka dan bukan karena hal ini tidak disyariatkan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan ini, yaitu salat tarawih secara berjamaah. Barakallahu fikum. Nah, dan Nabi setelah itu beberapa hari, nam sampai beliau wafat, melaksanakan salat tarawih di rumah beliau. Di rumah beliau. Nah. Wastamarra as-sahabatu radhiyallahu anhum yusallunaha auza'an mutafarriqina fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da wafatihi. Dan para sahabat pun melaksanakan salat tarawih enam setiap bulan Ramadan. Barakallahu fikum, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan jamaah, mereka melaksanakannya terpisah-pisah. Ada yang melaksanakan satu orang, dua orang secara berjamaah, dan begitu seterusnya. Setelah itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melaksanakan salat tarawih demikian, dan bahkan juga setelah wafatnya Nabi sampai pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ila an jama'ahum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala imamin wahidin kama kanu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa hadha bid'atun fid din. Sampai mereka dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di belakang satu imam, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, dan ini bukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.